sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundangan. Dalam tak sedarku kebasahan. Juga kau pinta perpisahan, aku sangkakan itu hanyalah purawangan. Kata kau serius dan senyuman. Jika hatiku kau gurih.